Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الإمام الصابوني رحمه الله menerangkan sebagaimana judul dan kandungan utama dari hadis ini, atau judul dan kandungan utama dari kitab ini, yaitu beliau menyebutkan akidah, pokok-pokok keyakinan ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Beliau menyebutkan ahlul hadis berkeyakinan dan mereka bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang 7 dan di atas arsnya, Allah beristiwa di atas arsnya sebagaimana yang disebutkan dalam kitabnya pada firmannya Azza wa Jal dalam surat Yunus, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Sesungguhnya Rabbmu, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari. Kemudian, dia beristiwa di atas arsy-Nya. Dan dialah yang mengatur seluruh perkara. Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Dan inilah termasuk dari pokok-pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan sering dibahas di dalam kitab-kitab akidah, dan bahkan di awal-awal kitab syarah akidah as-salaf ashabil hadis ini pernah dibahas dengan panjang lebar, ya, di dalam matan oleh Syekh Al-Imam As-Sabuni dan juga di dalam syarah oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Jadi ditekankan lagi di sini oleh Syekh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah karena sangat pentingnya perkara ini, beliau buat bab khusus tentangnya. Iya, tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Dan dalil-dalil yang menunjukkan perkara tersebut sangatlah banyak sekali. Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Beliau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah menyebutkan sebagian di antara dalil-dalil yang banyak tersebut. Dalil yang pertama yang beliau sebutkan di sini dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadis adalah satu ayat dari surat Yunus, yaitu ayat yang 3. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sisi pendalilannya, thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan di ayat yang mulia ini bahwasanya Dia Allah Azza wa Jal yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari. Ayyam jamak dari yaum. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna yaum di sini. Disebutkan dalam tafsir Umdah At-Tafsir karya Syekh Ahmad Syakir rahimahullah yang merupakan ringkasan dari kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Yang kitab ini salah satu yang dipuji dan dianjurkan untuk kita membaca dan mempelajarinya, beristifadah darinya oleh Syekh Muhammad Ghalib Hafizahullah dalam daurah kemarin. Pada pelajaran usul tafsir, di antara kitab tafsir yang beliau anjurkan, nasihatkan untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk diambil istifadah darinya adalah kitab ini, Umdah At-Tafsir. Karena kitab ini adalah ringkasan dari kitab tafsir Ibnu Katsir yang sangat banyak sekali faedah-faedah di dalamnya. Beliau menyebutkan dalam tafsir surat Yunus ayat yang ketiga ini makna dari yaum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ada yang berpendapat kahadhil ayyam, yaitu seperti hari-hari biasa yang ada di dunia ini, yang dialami oleh manusia. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kullu yaumin ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Setiap hari yang disebutkan tadi maksudnya adalah seperti 1000 hari atau seperti 1000 tahun, ka alfi sana, satu harinya seperti 1000 tahun dari bilangan yang kalian hitung. Jadi satu hari di situ maksudnya adalah 1000 tahun seperti yang dalam hitungan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari tersebut. Naam. Khilaf di antara para ulama tafsir. Naam. Dengan ada dua pendapat tadi yang disebutkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Beliau tidak menyebutkan tarjihnya. Yang rajih, apakah 6 hari seperti bilangan manusia, atau berarti satu harinya dihitung 1000 tahun. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan langit dan bumi dalam sesaat saja. Namun Allah ciptakan langit dan bumi tersebut dalam 6 hari sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian ayat yang berikutnya yang beliau sebutkan di dalam menguatkan atau menunjukkan akidah ahli sunnah wal jamaah ini, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, wa qawlihi kama nataqa bihi kitabuhu fi qawlihi. Maka di sini wa qawlihi ataf terhadap qawlihi al-awwal, wa qawlihi fi suratir ra'd, dan di dalam firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat kedua, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala, Dialah yang meninggikan langit-langit tanpa tiang sebagaimana kalian melihatnya. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Dia Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Wa qawlihi, dan juga dalam firman-Nya dalam surat Al-Furqan, wa qawlihi fi suratil Furqan ayat yang ke-59, thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Dia Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. الرحمن فاسأل به خبيرا وقوله في سورة السجدة. Dan juga disebutkan dalam firman-Nya dalam surat As-Sajdah ayat yang keempat, ثم استوى على العرش. Iya. وقوله سبحانه. Dan juga Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat As-Sajdah 6, disebutkan dalam ayat yang lebih lengkap lagi, Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ya. Ini sebagian dari dalil-dalil yang sangat-sangat banyak yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy-Nya. Dan sebagaimana pelajaran-pelajaran yang terdahulu telah kita bahas, bahwasannya dalam hal ini kita bawakan asar yang terkenal sekali dari Al-Imam Malik Ibnu Anas, Imam Daril Hijrah, Imam negeri penduduk Madinah, Imam kaum muslimin. Al-Imam Malik rahimahullah menyatakan tentang istiwa ini, ya, al-istiwa ma'lum, wal-kayfu majhul, wal-imanu bihi wajibun, wasu'alu anhu bid'ah. Bahkan al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam syarah aqidah as-salaf ashabil hadis ini yang telah kita baca dahulu, menyebutkan perkataan Al-Imam Malik rahimahullah ini dan juga para ulama yang sebelum beliau menyebutkan yang demikian. Perkataan atau asar Al-Imam Malik rahimahullah ini bisa menjadi timbangan dalam memahami, ya, ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seluruh dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bisa dipahami dengan asar tersebut. Al-istiwa'u ma'lum. Al-istiwa' dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya ma'lum. Diketahui maknanya dari, ya, bahasa Arab, lughah al-arabiyah. Karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab, maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ma'lum, diketahui. Maknanya benar-benar diketahui. Ya. Wal kaifu majhul. Akan tetapi kaifiyahnya, bagaimana dari sifat tersebut majhul, tidak diketahui. Kita tidak mengetahuinya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabarkan kepada kita bagaimana kaifiyah dari istiwa Allah dan bagaimana kaifiyah dari sifat-sifat-Nya. Ya. Berarti kita tidak mengetahuinya. Ini perkara gaib yang kita tidak mengetahuinya. Wal kaifu majhul. Wal imanu bihi wajibun. Akan tetapi ingat, beriman tentang sifat-sifat Allah, sifat istiwa Allah di atas arsy-Nya dan juga sifat-sifat Allah yang lainnya yang telah ditetapkan dalam dalil-dalil dari ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, wajib bagian dari tauhid kita, bagian dari tauhid al-asma was-sifat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tauhid disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi tiga. Yang dalilnya adalah at-tatabbu' wal-istiqra'. Para ulama mencari, membahas seluruh dalil-dalil, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang tauhid, maka tidak ada yang keluar pembahasannya dari tiga jenis tauhid tersebut. Maka para ulama menyimpulkan, menetapkan tauhid ada tiga jenis tersebut. Tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah serta tauhid al-asma was-sifat. Maka sangat penting sekali, termasuk pokok akidah muslim, pokok akidah seorang mukmin, pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah, meyakini, ya, menetapkan seluruh dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang sahih, dengan ya menghindari lima perkara. Dengan menghindari lima perkara. Yang pertama, tahrif. Ya, tidak boleh mentahrif, menyelewengkan maknanya. Ya, baik tahrif lafzi, menyimpangkan lafadznya, atau menyimpangkan tahrif al-makna. Bahkan yang wajib adalah menetapkan sifat-sifat tersebut, dalil-dalil nas-nas dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah, kita harus menetapkannya, mengimaninya sesuai dengan zahirnya, yang nampak darinya. Iya. Tanpa mentahrif, menyelewengkan, menyimpangkan maknanya atau lafadznya. Dan juga harus dihindari perkara yang kedua, ta'til. Tidak boleh menolaknya. Iya, tidak boleh menolak sifat-sifat tersebut. Baik secara keseluruhan, ta'til kulli, atau secara juz'i, ta'til sebagiannya. Dan juga perkara yang ketiga yang harus dihindari, tamthil atau tashbih. Tidak boleh menyerupakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan sifat-sifat makhluknya. Sifat-sifat tersebut kita tetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Perkara yang keempat yang harus dihindari, yaitu takyif. Membagaimanakan, menanyakan atau memikirkan bagaimana dari sifat-sifat Allah, kaifiyah dari sifat-sifat Allah tersebut, ini harus dihindari. Ta'til, tamthil, tahrif, takyif, dan yang kelima, ilhad. Ya. Dilarang melakukan perbuatan ilhad di dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Keempat perkara tersebut bisa digolongkan kepada ilhad. Nah, ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dalam sifat istiwa dan juga sifat-sifat yang lainnya. Ditetapkan sesuai dengan zahirnya dan kita mengetahui maknanya, ya, karena ya bisa diketahui dengan bahasa Arab. Naam. Dan berkata Imam Malik, wal imanu bihi wajibun, dan mengimaninya adalah perkara yang wajib, karena termasuk dari pokok akidah Islam, pokok akidah iman, pokok akidah ahlu sunnah wal jamaah. Naam. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaifiyah, bagaimananya dari sifat-sifat Allah tersebut adalah bid'ah, karena tidak pernah ditanyakan oleh para salaf as-salih. Oleh karena itu, dalam kisah yang masyhur yang pernah kita bacakan juga dahulu dalam pembahasan masalah ini, ya, sebuah asar bahwasanya seseorang bertanya di majelis Imam Malik rahimahullah setelah membacakan ayat firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'ala 'arsyistawa kaifa istawa ya Aba Abdillah, ya, dengan lancangnya setelah dia membacakan ayat tersebut, Ar-Rahmanu 'ala 'arsyistawa, dia bertanya, bagaimana istiwa Allah? Maka marah Al-Imam Malik rahimahullah mendengar pertanyaan tersebut, karena pertanyaan bid'ah, tidak pernah ditanyakan oleh para salaf as-saleh. Memerah wajah beliau, iya, marah. Kemudian beliau perintahkan orang tersebut untuk diusir dari majelisnya, iya, karena ini adalah suatu perkara yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan di dalam neraka, wal iyadhu billah. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam permasalahan istiwa dan juga dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Maka kita katakan seperti dalam kaidah tersebut, asar Imam Malik rahimahullah yang terkenal tadi, kita katakan al-istiwa ma'lum, istiwa diketahui maknanya, diterangkan oleh para ulama maknanya ala wartafa'a wasa'uda wastaqarra, empat makna, ala wartafa'a tinggi, wasa'uda naik, wastaqarra tinggal. Ini makna-makna dari al-istiwa. Namun nanti perinciannya, bagaimana istiwa kalau bersendirian disebutkan tanpa muta'addi, dita'diyah dengan sebuah atau huruf ba atau ala atau yang lainnya, nanti insyaallah akan disebutkan. Iya. Dengan ila atau ala ada perinciannya sebagaimana yang akan dibahas oleh Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Syarah beliau sangat panjang dalam permasalahan ini. Naam. Akan kita baca sedikit demi sedikit insyaallah taala. Qala asy-syarh. Qala fadilatu Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala syarh. Asy-syarhu, syarah dari keterangan dari matan Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidah As-Salaf Ashabil Hadith, bab istiwa Allah, istiwa Allahi ala arshih. Qala hafizahullah, qala al-muallifu rahimahullah wa ya'takidu ahlul hadith. Ahlul hadith berkeyakinan. Ya, ini ucapan dari muallif As-Sabuni rahimahullah. لأن الكتاب كما علمتم في بيان عقيدة أهل الحديث لأنهم أئمة الإسلام. Karena kitab ini sebagaimana yang telah kalian ketahui di dalam penjelasan akidah ahlul hadis, dan mereka ahlul hadis, para muhaddithun, adalah para imam-imam kaum muslimin. وأئمة الحديث في كلام المؤلف هم أئمة الفقه من الصحابة والتابعين. Dan para ulama hadis sebagaimana dalam ucapan muallif yaitu al-Imam As-Sabuni rahimahullah, mereka adalah para ulama fikih dari kalangan sahabat dan tabi'in. Wala yaqsudu ahlal istilah bimakna anna ahlal hadis yughayiruna ahlal fikih. Dan tidaklah yang beliau maksud adalah hanya ahlul hadis saja yang menggeluti dan berilmu dalam bidang hadis saja. Iya. Yang berbeda maknanya dengan ahlul fikih. Bukan. Bukan itu yang diinginkan oleh beliau. Tetapi yang diinginkan oleh al-Imam As-Sabuni rahimahullah, ahlul hadis di sini adalah ahlu as-sunnah wal jamaah, yaitu a'immatu al-Islam, para ulama Islam yang mereka ahli dalam bidang hadis dan juga ahli dalam bidang fikih dan ahli dalam bidang-bidang ilmu yang lainnya. Fa inna a'immatal fiqhi al-'udama min kibar at-tabi'in wa min atba'ihim. Karena sesungguhnya para ulama fikih yang besar dari kalangan kibar at-tabi'in dan pengikut-pengikut mereka tabi'ut tabi'in kal Imam Malik wal Auza'i was Tsauri was Sufyanaini wal Hammadaini wa man talahum rahimahumullah ma kanu illa a'immata haditsin. Karena ya para ulama fikih yang besar yang terkenal dari kalangan kibar at-tabi'in dan para pengikutnya tabi'ut tabi'in seperti al-Imam Malik, al-Imam Auza'i, al-Imam Atsauri dan Sufyanain, Sufyan ibn Uyainah dan Sufyan ibn Sa'id Atsauri, ya disebutkan lagi wal Hammadain, Hammad, naam, dua ulama Hammad yang bernama Hammad dari para ulama hadis, wa man talahum rahimahumullah, dan para ulama fikih yang setelah mereka dari para ulama fikih kibar, para ulama fikih yang besar, ma kanu illa a'immata haditsin, ya tidaklah mereka kecuali mereka juga para ulama hadis. Kanu a'immatan 'udama fil hadithi wa fil fiqhi fahum ridwanullahi 'alaihim marji'ul ummati fil i'tiqadi wa fil fiqhi ba'da al kitabi was sunnah. Ya, mereka para ulama kibar tadi adalah para ulama yang besar dalam bidang hadis dan juga dalam bidang fikih. Maka mereka, semoga Allah meridhai mereka seluruhnya, adalah rujukan umat ini, rujukan umat Islam di dalam i'tiqad, di dalam permasalahan aqidah dan di dalam permasalahan fikih, tentunya setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka adalah pelitanya umat ini, mereka adalah rujukan umat ini, ya umat Islam setelah Al-Quran dan As-Sunnah. وَيَشْهَدُونَ عَقِيدَةً وَشَهَادَةً يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ فِي قَرَارَةِ أَنْفُسِهِمْ وَيَشْهَدُونَ بِذَلِكَ فِي دُرُوسِهِمْ وَمُؤَلَّفَاتِهِمْ وَدَعْوَاتِهِمْ إِلَى دِينِ اللَّهِ الْحَقِّ. Mereka bersaksi, mereka para ulama hadis seluruhnya bersaksi, ya, meyakini dan mempersaksikan. Mereka meyakini dalam relung kalbu mereka yang dalam, mereka mempersaksikan akidah tersebut, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, di dalam pelajaran-pelajaran mereka, di dalam tulisan-tulisan mereka, dan di dalam dakwah mereka kepada agama Allah yang benar, yang hak. Yashhaduna anna Allah subhanahu wa ta'ala fawqa sab'i samawatin ala arshih. Mereka seluruhnya, para ulama hadis, para ulama Islam tersebut bersaksi, mempersaksikan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arshnya, di atas langit yang tujuh. Fil ului, di dalam ketinggian. Walaysa fil ardi, dan bukan di bumi. Au fi ayyi makanin kama qalatil jahmiyatu qabbahahu Allah. Iya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala di bumi dan di berbagai macam tempat, iya, sebagaimana yang dikatakan oleh Jahmiyah. Semoga Allah memperburuk mereka. Iya, Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, ingat, kita imani sesuai dengan zahirnya. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Dan arsy Allah di atas langit yang 7. Ya, kita yakini, kita tetapkan sesuai dengan zahir dari nas-nas tersebut. Tanpa menolaknya, menta'til. Tanpa, ingat, mentamsil, mentashbih, menyerupakan dengan sifat makhluk. Tanpa mentahrif, menyimpangkan maknanya. Tanpa mentakyif, ingat, tanpa mentakyif. Jangan dikira-kira, dipikirkan, atau ditanyakan bagaimana dari kaifiyah istiwa tersebut. Tidak. Ya, kita yakini, kita imani, ya, sesuai dengan zahir yang nampak dari nas-nas tersebut, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya, di atas langit yang 7. Ya, tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah yang menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala di bumi. Dan ada yang mengatakan, di antara mereka mengatakan Allah di mana-mana. Ya, ini adalah akidah yang batil. Ya, akidah yang sesat. Naam. Wallahu al-musta'an. Keterangan beliau, Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala, masih sangat panjang. Naam. InsyaAllah akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.